imanmu, korban kemelut diri. Tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Ha, dirim diri gerak suaramu yang tak tentu arah. Tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Jalan-jalan melayang, pikiranmu melayang, melayang. Karisma menghilang. Tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang. Sampai jumpa.